Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita saat ini mengambil tema Hidup orang percaya harus sempurna. Baiklah, sebelum mendengarkan renungan ini, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mau duduk diam dan mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengar ini ya Tuhan dapat mengubah kami, membentuk kami menjadi pribadi yang sempurna seperti yang Bapa kehendaki. Urapilah hamba untuk menyampaikan kebenaran ini secara murni. Kuduskan kami semua di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak orang percaya yang seringkali bersikap skeptis atau merasa kurang percaya apabila menerima atau mendengar pengajaran tentang kesempurnaan hidup. Kalau sudah berbicara tentang kesempurnaan, maka akan timbul di dalam hati, mana mungkin kita bisa sempurna seperti Allah. Saudaraku, jelas kita tidak mungkin bisa sempurna seperti Allah, karena kesempurnaan Allah itu adalah kesempurnaan yang mutlak. Tidak mungkin kita bisa sempurna seperti Allah. Tetapi kita harus tetap ingat bahwa firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita harus menjadi sempurna sama seperti Bapa di surga. Saudara, satu hal yang harus kita sadari adalah jika kita tidak bisa menjadi sempurna seperti yang Allah kehendaki, maka Alkitab tidak mungkin akan menulis bahwa kita harus sempurna seperti Bapa di sorga. Di sini kita harus memahami dengan benar bahwa kesempurnaan yang diinginkan oleh Allah Bapa di sorga atas hidup kita sebagai orang percaya, tentu takarannya itu berbeda. Takarannya itu berbeda satu dengan yang lain. Jadi kita tidak boleh bersikap skeptis dulu. Jangan merasa kurang percaya kalau sudah mulai berbicara tentang kesempurnaan, lalu dalam hati kita berpikir mana mungkinlah orang bisa sempurna seperti Allah. Kita ini orang percaya, saudaraku. Kalau kita tidak bisa percaya apa yang firman Tuhan katakan, berarti kita bukan orang percaya. Saudaraku, firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang 5 ayatnya yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Perhatikan baik, saudaraku, akan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam ayat firman Tuhan ini dikatakan bahwa kita harus sempurna. Sekali lagi, kita harus sempurna sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Jadi kalau dikatakan harus, itu artinya tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Saudara, mungkin secara manusia kita berpikir mana mungkin. Enggak mungkin lah, itu yang tadi saya tekankan di atas. Orang akan berpikir mana mungkin bisa sempurna seperti Allah Bapa di sorga. Tetapi di sini firman Tuhan katakan harus. Itu artinya kita bisa sempurna. Kita pasti bisa. Persoalannya satu. Saudara mau atau tidak? Itu persoalannya. Jadi bukan tidak bisa sempurna. Persoalannya kita mau menjadi sempurna atau tidak. Kalau kita mau menjadi sempurna, ayo berjuang untuk menjadi sempurna. Dan percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan bagi saudara untuk bisa menjadi sempurna seperti yang firman Tuhan katakan. Persoalannya kalau saudara tidak mau, maka tidak mungkin saudara akan bisa menjadi sempurna. Tidak mungkin, tidak mungkin. Saya berbicara seperti ini bukan berarti diri saya juga sudah sempurna. Belum. Tetapi saya ngotot. Saya mau berjuang setiap hari. Dan saya mau katakan kepada semua orang, ayo berjuanglah untuk menjadi sempurna. Jikalau engkau mencintai hidup yang kekal, berjuanglah untuk menjadi sempurna supaya engkau tidak menyia-nyiakan keselamatan yang sudah Allah Bapa berikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi kesalahan terbesar selama ini adalah kita sudah terlanjur menciptakan mental block dalam diri kita. Kita menciptakan mental block. Mana mungkin orang bisa sempurna seperti Allah? Ini mental block yang kita ciptakan. Inilah yang membuat kita menjadi skeptis. Inilah yang membuat seringkali kita merasa kurang percaya. Kalau sudah mendengar pengajaran tentang kesempurnaan, seringkali yang timbul di hati begini. Aduh, ini pendeta ngomong kayak orang sudah gak injak bumi lagi. Saudaraku, justru kita masih ada di dunia ini, kita harus berjuang untuk satu hal ini. Kita harus serius memperjuangkan itu. Saudara, kenapa bisa tercipta mental block di dalam diri kita kalau sudah mendengar hamba Tuhan berbicara tentang kesempurnaan? Hal itu terjadi karena kita memandang pada kesempurnaan Allah. Tadi di atas saya sudah katakan, jangan memandang kepada kesempurnaan Allah. Cara pandang seperti ini adalah sebuah pemikiran yang picik, ya. Kalau sudah berbicara tentang kesempurnaan lalu kita memandang kepada kesempurnaan Allah, kita memiliki pola pikir yang salah, saudaraku. Sebab tidak mungkin kita bisa menjadi sempurna seperti Allah. Tetapi mulailah berpikir bahwa kesempurnaan Allah adalah kesempurnaan yang mutlak dalam segala aspek kemahatahuannya dan kemahakuasaannya yang tidak terbatas. Jadi tidak mungkin kita bisa sempurna seperti Allah. Tetapi kalau firman Tuhan katakan kita harus sempurna, maka kita harus mulai berpikir. Berpikir secara benar. Berpikir dengan pikiran yang jernih. Jangan langsung menciptakan mental block kalau mendengarkan ayat-ayat firman Tuhan yang berkata bahwa kita harus sempurna. Karena begitu banyak ayat firman Tuhan berbicara tentang kita harus sempurna. Ya, berbicara tentang kesempurnaan berarti berbicara juga tentang kekudusan hidup. Oleh sebab itu kita harus berpikir bahwa kita ini adalah ciptaannya. Kita diciptakan oleh Allah. Kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Artinya, kita harus memiliki sikap dan karakter yang sama seperti Allah. Ya? Dan itulah yang telah dinyatakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ingat, saudaraku, saat Tuhan Yesus ada di dunia ini, Ia hidup sama dengan manusia biasa. Karena semua kemahakuasaannya dan kemuliaannya ditanggalkan saat Ia datang ke dunia ini. Dan seperti firman Tuhan katakan, Ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketujuh dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan itu, saudaraku. Kebenaran firman Tuhan ini seharusnya menjadi landasan yang mengubah cara berpikir kita. Artinya kalau Tuhan Yesus dalam keberadaannya ya sebagai manusia biasa bisa sempurna seperti yang Allah Bapa di surga kehendaki, maka kita juga pasti bisa sempurna. Sekali lagi, kita juga pasti bisa sempurna. Persoalannya hanya satu. Apakah kita mau atau tidak? Itu persoalan utamanya. Ingat, saya sudah katakan di atas bahwa takaran kesempurnaan setiap orang, setiap kita itu berbeda-beda. Ya, firman Tuhan katakan yang tahu banyak dituntut banyak. Saya berikan satu gambaran sederhana begini, saudaraku. Kalau di dalam dunia pendidikan, ya, pertanyaan atau soal-soal yang diberikan untuk anak-anak yang masih sekolah dasar itu akan berbeda dengan pertanyaan atau soal-soal yang diberikan bagi anak-anak yang sudah ada di sekolah lanjutan atas atau SMA. Begitu juga pertanyaan atau soal-soal yang diberikan kepada anak-anak SMA tentu berbeda dengan mahasiswa yang sudah kuliah. Tetapi persoalannya satu, kalau mereka semua bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan benar, ini berarti sempurna. Jadi sekali lagi kalau kita berbicara tentang kesempurnaan, jangan lalu memandang kepada kesempurnaan Allah di dalam segala kemahatahuan dan segala kemahakuasaannya, tetapi di dalam seluruh keberadaan hidup kita, bagaimana kita harus bisa memiliki karakter Kristus, memiliki pribadi yang sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Ini yang terpenting. Ini kesempurnaan yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Ingat tadi di atas saya katakan kalau berbicara tentang kesempurnaan, itu artinya juga berbicara tentang kekudusan hidup. Dan firman Tuhan juga katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kita tidak bisa menghindar dari semuanya ini. Kita harus berjuang untuk itu. Saudaraku, ada begitu banyak ayat firman Tuhan yang berbicara tentang kesempurnaan. Dan untuk mencapai kesempurnaan, kita harus berani untuk membayar harga. Duduk diam di kaki Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan setiap hari. Kalau kita mau memberikan waktu khusus untuk duduk diam di kaki Tuhan setiap hari, belajar kebenaran firman Tuhan dengan serius setiap hari, maka disitulah Roh Kudus akan memberikan kita hikmat, pengertian untuk dapat melakukan segala sesuatu yang Bapa kehendaki. Disinilah akan membuat kita menjadi berbeda dengan dunia ini. Sehingga kita tahu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, kalau setiap hari kita hanya mengisi hati dan pikiran kita dengan berbagai perkara-perkara dunia, maka yang akan terlihat ya dalam sikap, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tindakan, itu semuanya akan nampak duniawi. Tetapi kalau setiap hari kita mengisi bejana hati kita dengan kebenaran, kebenaran, kebenaran, dan kebenaran Allah, maka kebenaran itu akan terpancar keluar dari dalam kehidupan kita. Dan kebenaran itulah yang mengubah kita menjadi pribadi seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Dan saat kita tinggal di dalam kebenaran Allah dan hidup sesuai dengan kebenaran itu, itulah yang dimaksudkan firman Tuhan, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Jadi kalau kita tidak mau berubah, kita tidak mau berjuang untuk menjadi sempurna, maka kita tidak akan mungkin menjadi sempurna. Dan kalau kita tidak ditemukan Allah Bapa menjadi pribadi yang sempurna seperti yang Allah Bapa kehendaki, maka pada akhirnya, di balik kehidupan ini, di balik kematian nanti, kita akan ditolak oleh Allah. Kita akan terbuang dari hadirat Allah ke dalam kebinasaan kekal. Oleh sebab itu saya mau katakan, saudaraku, berjuanglah, berjuanglah, kerjakanlah keselamatan yang sudah Allah berikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kerjakanlah itu dengan takut dan gentar, supaya kita ditemukan menjadi pribadi yang sempurna seperti yang Bapa kehendaki. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.